Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotbah Islam saudaraku seiman. Kita akan ikuti dan simak kembali kajian ilmiah yang secara langsung disampaikan oleh Al-Ustaz Jazuli Alsi Hafirullah dari pembahasan kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardhi wal Mujtama, buah karya Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala. Dan kita masih akan mengikuti pembahasan beliau dari indikasi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua meyakini dan menyatakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi benarkah kecintaan kita? Kita akan simak pembahasan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi sore hari ini. Dan kita akan sapa saja terlebih dahulu Al-Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan atas keluangan waktunya di sore ini. Dan kami persilakan Ustaz untuk memulai pembahasan. Falyatafadhal masykuran, ya Ustaz. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudhlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، إخوة الإيمان، رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena kita masih merasakan kelezatan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, juga masih dapat menikmati kenikmatan nikmat hidayah, nikmat kesempatan untuk bertalab ilm, untuk menuntut ilmu agama, sehingga dengannya kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa mencurahkan ilmunya yang bermanfaat kepada kita semua, sehingga dengan ilmu yang bermanfaat kita bisa merealisasikan tujuan hidup kita di dunia, yaitu mewujudkan penghambaan yang hakiki kepadanya subhanahu wa ta'ala. Ayuh ikhwatul kiram rahimani wa rahmakumullah, sebelum kita mengurai atau membahas pembahasan kita tentang indikasi kecintaan seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sudah berjanji untuk menjawab pertanyaan salah seorang pendengar tentang apakah termasuk merubah salah satu perbuatan, merubah kalimat atau merubah suatu kata dalam doa atau dalam zikir, ketika merubah dhamir yang sesuai dengan orang yang kita doakan. Misalnya kita mendoakan seorang muslim laki-laki dengan rahimakallah, dengan ka rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Sedangkan perempuan kita ganti dhamir dengan perempuan rahimakillah, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam masalah ini, ayuh ikhwatul kiram, para ulama menyebutkan suatu kaidah dalam masalah doa dan zikir. Seperti di antaranya yang disebutkan oleh imam atau oleh syekh al-allamah Bakr Abu Zaid rahimahullahu taala dalam kitabnya Tashihud Du'a, beliau mengatakan dalam masalah ini, dalam merubah dhamir yang sesuai dengan mukhatab atau sesuai dengan mad'u, orang yang didoakan, ya, apabila satu tunggal, dia laki-laki, maka dhamirnya sesuai dengan dhamir yang sesuai dengan laki-laki. Perempuan, disesuaikan dhamir perempuan. Kemudian juga apabila dia dua orang, disesuaikan dengan dhamir yang ada dalam bahasa Arab untuk dua orang. Dan seterusnya. Demikian pula pada jamak atau jumlah nominal yang lebih dari satu dan dua. Dalam hal ini, ayyuhal ikram, kaidah ya, menyesuaikan dhamir, merubah dhamir dalam rangka penyesuaian. Maka dalam hal ini ada doa-doa dan ada zikir-zikir yang bisa kita rubah dhamirnya, tapi ada juga doa-doa dan zikir yang tidak boleh kita rubah dhamirnya. Ya, karena hal itu dilarang, karena dalam hal ini kita wajib ittiba, mengikuti apa yang diajak Rasulullah SAW, apabila itu masuk dalam doa dan zikir-zikir yang tidak boleh dirubah dhamirnya, yang tidak boleh ada keinginan atau upaya untuk menyelaraskan dhamir sesuai dengan mad'u, sesuai dengan kondisi tertentu pada zikir-zikir yang kita baca. Kaidah berbunyi adalah kullu dzikrin au du'ain muqayyadin bihalin au zamanin au makan fa innahu yu'ta bihi 'ala al-wajhi alladhi warada fi zamani au halihi au makanihi wa fi lafdhihi wa fi hay'ati ad-da'i bihi min ghairi ziyadatin au nuqsanin au tabdil kalimatin bi ukhra. وأما كل دعاء والدعاء كل ذكر ودعاء مطلق فإن كان واردا فإنه يؤتى به على الوجه الذي ورد في لفظه. Setiap zikir atau doa yang berkaitan dengan keadaan tertentu atau zaman tertentu atau tempat tertentu, maka wajib untuk dihadirkan sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika beliau mencontohkannya pada doa dan zikir tertentu yang berkaitan dengan zaman, keadaan, dan tempat tertentu, di mana wajib menghadirkan letter lafadznya sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Al-Quran, seperti yang saya katakan, seperti yang saya pencontohkan, misalnya dalam masalah kita mendoakan ya, doa atau zikir yang kita baca atau doa yang kita baca pada saat kita mendoakan orang yang bersin, ya, ketika kita mendoakan orang yang bersin dalam hal ini, karena dia berkaitan dengan keadaan tertentu, yaitu hal etas atau pada saat orang bersin, ya, ketika dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka orang yang mendengarnya tidak boleh merubah dhamirnya karena dia berkaitan dengan keadaan tertentu, sehingga cukup baginya atau wajib baginya untuk mengatakan doa seperti yang Rasulullah SAW katakan, yarhamukallah. Walaupun yang kita tujukan doa tersebut atau orang yang kita tujukan lah, meskipun perempuan sekalipun, tetap kita dengan lafaz yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu yarhamukallah. Kemudian juga berbalik bagi yang bersin lalu doakan yarhamukallah dengan membaca yahdikumullah wa yuslihu balakum. Walaupun jumlahnya banyak, tetap yahdikumullah wa yuslihu balakum. Walaupun jumlahnya satu orang, tetap kita mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi seperti itu. Jadi apabila zikir dan doa berkaitan dengan keadaan tertentu, zaman tertentu, tempat tertentu, wajib untuk dihadirkan sesuai dengan lafaz dan teksnya. Seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini tidak boleh ada tambahan, tidak boleh ada upaya atau tidak ada pengurangan, dan juga tidak boleh kita mengganti satu kata yang telah diajak Rasul dengan kata yang lain yang menguatkan hal tersebut, seperti yang kita sampaikan ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada Barra bin Azib doamu tidur, yang lafadznya Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bikitabika alladhi anzalt wa nabiyyika alladhi arsalt, ya, wa nabiyyika alladhi arsalt. Dalam hal ini Barra mengulangi apa yang diajarkan Rasulullah SAW dengan mengatakan Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wajahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, la malja wa la manja minka illa ilaik, amantu bikitabika alladhi anzalt. Namun dalam hal ini pada saat beliau mengatakan wa nabiyyik, tapi beliau mengatakan wa rasulika alladhi arsalt, Akhirnya Rasulullah SAW menekan dada Barra, beliau mengatakan, ya Barra, wa nabika alladhi arsalt, wa nabika alladhi arsalt. Padahal Barra menyebut Rasul, bukankah Rasul itu tingkatannya lebih tinggi daripada tingkatan Nabi? Tapi Rasul tidak membenarkan perbuatan Barra, karena ini dalam masalah doa, doa yang berkaitan dengan doa tidur pada keadaan tertentu. Sehingga Rasul tidak membenarkan merubah kata Nabi dengan kata Rasul. Ini jelas sekali. Ya, ini kaidahnya. Saya ulangi kaidahnya, setiap zikir dan doa yang berkaitan dengan keadaan tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu, maka wajib dihadirkan sesuai dengan teks doa atau teks zikir yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pada zikir dan doa yang mutlak, apabila ada contohnya dari Nabi, maka dihadirkan, ya, dihadirkan doa dan zikir tersebut juga sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali para jemaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala kepada pembahasan kita tentang indikasi-indikasi kecintaan seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita bahas terakhir tentang masalah ini adalah kita membahas tentang adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yaitu adanya kekuatan untuk menghadirkan adab, menghadirkan akhlak, menghadirkan etika, ya, terutama saya kira adab itu bermakna lebih luas. Jadi betul-betul punya kekuatan untuk atau punya keinginan dan kekuatan untuk tetap menjaga adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hal-hal yang menunjukkan atau yang sesuai dengan adab yang diperintahkan oleh Allah Rasulullah SAW terhadap Rasulullah SAW, seperti yang sudah kita sebutkan poin-poinnya pada pertemuan kita yang lalu. Pada kesempatan ini adalah indikasi yang ketiga, kita membahas tentang indikasi yang ketiga akan kecintaan seorang muslim kepada Rasulullah SAW, yaitu tasdiquhu bima akhbar, membenarkan, mempercayai setiap khabar yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar muslimin, ikhwatul iman, rahiman rahimakumullah. Membenarkan seluruh khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu pondasi iman. Mengapa kita wajib membenarkan seluruh khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi ma'asum. Dan beliau tidak pernah bicara melainkan dari wahyu. Bukankah Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat An-Najm, ayat 3 dan 4, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنُّهُ إِلَّا وَحْيُّهَا. Tidaklah ia berbicara, tidaklah ia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbicara dari hawa nafsu, melainkan apa yang ia sampaikan, apa yang ia bicarakan adalah merupakan wahyu Allah Jalla wa'ala. Karena beliau adalah ma'asum, sosok seorang Nabi yang ma'asum. Tapi beliau terjaga. Beliau terjaga dari kedustaan, dari kebohongan. Beliau juga terjaga dari segala bentuk fitnah. Ya, beliau tidak mungkin menyampaikan suatu kebohongan, suatu hal yang tidak sesuai dengan fakta. Itu jauh dari beliau alaihissalam. Oleh karenanya, ketika beliau alaihissalam mengabarkan sesuatu yang akan terjadi, ya, yang akan terjadi sekalipun, tetap kita wajib membenarkan dan mempercayai khabar beliau alaihi wasallam, meskipun khabar yang beliau sampaikan adalah khabar yang tidak masuk di akal atau sulit kita cerna oleh akal kita, oleh logika kita. Ayu alikhutul kiram. Para ulama mengatakan, al-jafa'u kullal jafa' balil kufru kullal kufur ittihamuhu wa ta'bibu bima akhbar, merupakan sebuah sikap yang sangat kaku. Terhadap Rasulullah SAW. Bahkan sebuah sikap kufur. Yang sangat besar. Yang sangat berbahaya. Yaitu suatu perbuatan dengan menghina atau menuduh Rasulullah SAW sebagai seorang yang keliru dalam menyampaikan sebuah informasi, sebuah kabar-kabar yang penting bagi kehidupan manusia, baik kehidupan dunia pun kehidupan akhirat. Dan juga mendustai atau menolak kabar Nabi alaihi wasallam. Oleh karena ayuhul ikhwatul kiram, Allah Jalla wa'ala menjela orang-orang musyrik. Mengapa Allah Jalla wa'ala menjela orang-orang musyrik? Karena mereka adalah orang-orang yang mendustai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendustai apa yang dibawa Rasulullah alaihi wasallam. Bukankah mereka, salah satu statement mereka atau tuduhan mereka, mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sampaikan dari Al-Quran, dari ayat Allah Jalla wa'ala, mereka tentang, mereka ingkari, mereka bantah, sehingga mereka memberikan julukan-julukan yang sangat menyakitkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagi sahabat yang mendengarnya, bagi kita semua yang mendengarnya. Diberi julukan-julukan yang tidak pantas diberikan ke Rasulullah alaihi wasallam. Menjulukan seorang penyihir, seorang gila, seorang yang gila, seorang dukun, dan lain sebagainya. Allah Jalla wa'ala mengatakan surat Yunus ayat 37. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنَ أَيُفْتَرَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Bukanlah Al-Quran ini adalah Al-Quran yang diada-adakan, yang diciptakan dari selain Allah. Al-Quran adalah kalam Allah, bukan dari Jibril, bukan dari Muhammad, bukan dari Nabi, bukan dari siapapun. Tetapi Al-Quran adalah wahyu, adalah kalam Allah. Dan Al-Quran itu berfungsi sebagai pembenar dari apa? Daripada kitab-kitab yang lalu, dan kita daripada kitab-kitab yang lalu, dan kitab-kitab yang lampau. Dan juga memberikan perincian. Ya, memberikan perincian, kitab ini juga memberikan perincian, Al-Quran memberikan perincian terhadap kitab-kitab yang lalu yang tidak dijelaskan. Juga menjelaskan sebagian hukum-hukum yang diperlukan untuk yang wajib untuk diketahui oleh setiap manusia. Yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang datang dari Rabbul Alamin, yaitu Tuhan semesta alam. Allah mencela mereka. Bahkan Allah Jalla wa'ala mengatakan pada ayat berikutnya, أَمْ يَقُولُونَ اسْتَرَى قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِ وَدْعُوا مَنْ إِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Apakah mereka, mereka mengatakan, ittarahu, yaitu Muhammad lah yang menciptakan Al-Quran. Lalu Allah Jalla mengatakan, kalau seandainya kalian menuduh bahwa itu adalah perkataan Rasulullah, perkataan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ, hadirkan, buktikan kebenaran pernyataan kalian, tuduhan kalian. Buktikan dengan hadirkan satu surat saja seperti yang ada, yang tercantum di Al-Quran. Bahkan kerahkan seluruh koneksi-koneksi, relasi-relasi kalian, ahli-ahli sastra Arab. Hadirkan semuanya, undang mereka semua untuk menghadirkan, untuk membuat satu surat seperti yang ada di Al-Quran. Jika kalian betul-betul benar dengan semua pengakuan dan tuduhan kalian. Begitulah Allah Jalla wa'ala mencela dengan memaksakan mereka, dengan menghina mereka, dengan melecehkan mereka. Dengan melecehkan kemampuan atau melecehkan mereka, dengan meminta mereka untuk menghadirkan sepuluh, dengan menghadirkan satu surat, atau bahkan dengan ayat yang lain menghadirkan 10 ayat saja. Menghadirkan 10 ayat, ternyata mereka pun tidak mampu menghadirkan atau melakukan itu. Ibnul Qayyim Allah Ta'ala mengatakan, dalam kitabnya Madarijus Salihin, beliau berkata, "Ra'sul adabi ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam kamal at-taslim lah wal inqiyad li amri wa talaqi khabarihi bil qabul wat tahdiq dun an yuhmilahu mu'aradah dun an yuhmilahu mu'aradatan bi khayalin batilin yusammihi ma'qula aw yuhmilahu shubhatan aw shakka أو يقدم عليه آراء يقدم عليه آراء الرجال والزبالات أذهانهم فيوحده بالتحكيم والتصريم والانقياد والإدعان كما وحد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإناب والتوكل. طوق أدب انتي أدب برسم الرسول عليه الصلاة والسلام adalah berserah diri, menyerahkan seluruh berserah diri untuk tun tunduk kepada agama dengan sempurna, berserah diri, sikap berserah diri secara penuh kepada Rasulullah, kepada apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga mentaati seluruh perintahnya, tunduk dan patuh kepada setiap perintah Rasulullah, satu perintah beliau alaihi wasallam, dan juga yang merupakan inti adab, yang merupakan pokok adab terhadap Rasulullah SAW adalah talaqqi khabarihi bilqabul wattasdiq, yaitu menerima khabar beliau, menerima seluruh khabar beliau sallallahu alaihi wasallam, dan menerimanya serta mempercayainya tanpa ada sedikit keraguan, tanpa ada sanksi sama sekali terhadap khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak boleh kita membenturkan khabar beliau atau menentang khabar beliau dengan khayalan-khayalan yang dilahirkan oleh akal kita, atau juga tidak boleh kita menentang khabar atau menolak khabar beliau dengan membenturkannya dengan syubhat atau dengan keraguan, dan juga tidak boleh kita menolak khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memprioritaskan pendapat selain Rasul, siapapun dia, setinggi apapun ilmunya, sehebat apapun, kelebihan apapun kelebihan yang ia miliki, orang itu miliki, tetap kita tidak boleh mengutamakan pendapat mereka di atas khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita wajib menjadikan beliau sebagai satu-satunya acuan kita dalam berhukum, satu-satunya manusia sebagai orang yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala, yang dikukuhkan sebagai Rasulullah, sebagai Rasulnya, kita tunduk dan patuh terhadap seluruh syariatnya, terhadap syariat, seluruh syariat yang beliau bawa, dan juga kita harus setiap tunduk dan patuh terhadap apa-apa yang wajib untuk kita sikapi dengan kepatuhan, yang kita harus sikapi tanpa ada unsur pembangkangan, sebagaimana kita pun harus menjadikan Allah Jalla wa'ala sebagai satu-satunya zat yang wajib untuk kita ibadahi, yang wajib untuk kita sikapi dengan sikap, dengan penghinaan, dengan taubat, dan dengan tawakal kepadanya Jalla wa'ala. Ma'asyara muslimin, tidakkah kita mencontoh dan mengikuti jejak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang begitu hebat kepercayaan beliau, iman beliau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun apa yang beliau dengar, apa yang sampai kepada beliau alaihi wasallam adalah sesuatu yang bahkan bisa dikatakan nyaris mustahil pada saat itu, pada zaman itu, atau ketika itu. Tapi hal itu tidak menghalangi beliau radhiyallahu anhu untuk mempercayai dan mengimani apa yang memang betul-betul bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana rekan Imam Hakim dalam mustadraknya, dan dinyatakan oleh beliau sahih, sanadnya sahih, namun belum dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan disepakati oleh Imam Zahabi, lalu beliau juga mensahihkannya, dan juga dikuatkan atau disahihkan juga Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam silsilah sahihah nomor 306. Beliau mengatakan, yaitu maksudnya adalah Aisyah, dalam riwayat tersebut, dari riwayat Aisyah, lamma usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Masjid Al-Aqsa asbah yatahaddatsu an-nas bidzalik fartadda nasun mimma kanu amanu bihi wa saddaqu. Kita bacakan saja terjemahnya untuk mempersingkat waktu. Ketika Nabi alaihi wasallam diberangkatkan oleh Allah azza wajalla di malam hari dari Masjid Haram, ya, dari Mekah menuju Masjid Aqsa, khilaf para ulama apakah betul Rasulullah atau benar-benar Rasul berangkat dari Masjid Haram atau dari Mekah, ya, atau dari Mekah. Yang sahih bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi bukan berangkat dari Mekah ketika beliau melakukan Isra, melakukan perjalanan malam, bukan dari Masjid Haram, tetapi beliau dari rumah Ummu Hani. Ya, ini menunjukkan bahwa seluruh Mekah dinamakan juga dengan Masjid Haram. Kemudian pada saat itu, esok harinya setelah beliau mengalami Isra, melakukan jalan malam yang begitu penting sekali pernah beliau alami sebelumnya. Seluruh manusia membicarakan dan cenderung menggunjing Rasulullah SAW karena apa yang dilakukan mustahil, suatu hal yang nyaris mustahil. Manusia bisa melakukan perjalanan jarak yang sangat jauh satu malam, tempuh dalam waktu satu malam, ternyata tidak Jumatil Aqsa, bahkan khabar atau informasi yang tersebar perjalanan dari bumi ke langit membuat mereka semakin merasa gila. Mereka atau bahkan menganggap Rasulullah SAW karena tidak mungkin. Apakah benar menuduh Rasulullah SAW dengan tuduhan-tuduhan yang mendatangi Abu Bakar supaya melemahkan iman, menumbuhkan atau meletakkan buan terhadap Abu Bakar beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar Siddiq, mereka mengatakan, bagaimana sahabatmu itu mengklaim atau mereka anggap bahwa dia melakukan untuk perjalanan dari Baitul Haram tidak apa menginformasikan kepada kita semua tidak mungkin lah oleh siapapun sehebat apakah mungkin kepercayaan orang yang paling kuat. Kami ingin menunggu bagaimana tanggapan kamu terhadap sahabat yang tidak masuk akal itu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan perkataan yang tidak juga oleh mereka. Apa yang beliau lakukan, apa yang sejarah bagi sejarah Islam. Ya, hampir dikatakan mustahil. Karena tidak ada kecanggihan transportasi yang sangat dengan luar biasa pada alat-alat saat ini. Tak juga tidak bisa yang syarat dengan kekurangan dan kesalahan. Apakah bisa dibenturkan, diadu antara akal dengan wahyu? Tidak mungkin, ma'asyur muslimin. Oleh karena sikap seorang muslim harus mempercayai seluruh khabar Nabi, walaupun khabar tersebut tidak masuk akal. Ditambah lagi ma'asyur muslimin, yang membuat kita harus memiliki kekuatan iman, kuatul tasdik, memiliki kekuatan untuk mau senantiasa mempercayai semua khabar Nabi alaihissalam adalah apa yang beliau katakan pada sahabatnya. Beliau ingin mengajak seluruh sahabatnya, termasuk kita semua umat beliau alaihissalam, untuk menghadirkan iman, untuk menghadirkan, memainkan peranan iman, bukan peranan logika, bukan peranan akal. Akal berat berdiri di belakang iman, bukan berada di depan iman. Akal mengikuti iman, bukan iman yang tunduk pada akal. Mengapa karena iman? Karena agama ini panggungnya atau banyak yang tidak berdasarkan akal. Pernah kita mendengar Ali bin Abi Thalib yang jelas mengeluarkan statement yang ingin memberikan informasi kepada kita semua bahwa agama tidak berdasarkan akal, tapi agama berdasarkan dalil, berdasarkan wahyu Allah Jalla wa'ala. Di mana kita wajib memainkan peranan iman di sana. Di mana beliau mengatakan laukana ad-dinu birra'i lakana asmal khauf aula min a'la. Kalau seandainya agama itu berdasarkan logika, niscaya dalam permasalahan mengusap kaos kaki, mengusap khauf, maka yang diusap seharusnya adalah bawahnya, bukan atasnya. Tetapi yang Rasulullah SAW contohkan, bukan yang diusap bawahnya, tapi atasnya. Ini tidak sesuai dengan akal. Ini menunjukkan bahwa agama tidak berdasarkan akal. Tetapi akal itu adalah usaha, adalah fungsinya berusaha memahami, merenungi, menghayati apa-apa yang merupakan domain atau wilayah akal. Selebihnya, atau sebagian besar, kita lebih memainkan peranan iman. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, berkata Imam Bukhari, rahimahullahu ta'ala, dalam hadis nomor 3690 dan 3663, juga 3471. Beliau berkata pada sahabatnya, bainama ra'in fi ghanami ada alih dzibu faqada minha syatan faqala hatta stanqadaha faltafata ilaihi dzib faqalahu man laha yawmus sab' laysa laha ra'in ghairi bainama rajulun yasuqu baqaratan qad hamala 'alayha فالتفتت إليه فكلمته فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرب. فقال الناس سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. Beliau berkata, bagaimana sikap kalian ketika ada seorang pengembala kambing, di mana kambing-kambing atau ekor di mana beberapa ekor yang digembalai oleh seorang pengembala kambing itu dari kejauhan sedang dibidik oleh seekor serigala. Dibidik oleh seekor serigala, terutama di antara dari beberapa ekor kambing itu ada salah satu ekor yang terlihat agak lemah yang sudah dibidik dari kejauhan oleh seekor serigala. Pada saat si sang serigala mendapati kelengahan seorang pengembala dan juga kesempatan besar, ada kesempatan emas di sana untuk segera memburu buruannya, memburu mangsanya. Akhirnya dia pun segera memburu dan berlari si kambing tersebut, lari untuk menyelamatkan diri. Tetapi terus serigala tersebut memburunya dan pada akhirnya ia pun berhasil menangkapnya dan memburunya. Setelah diburu, kemudian dicekik, kemudian digigit, kemudian dibawa kabur karena ini adalah seekor anak kambing. Lalu dicekik, lalu dibawa, tapi masih dalam keadaan hidup, dibawa, ya, sambil digigit, ya, digigit lehernya, lalu dibawa kabur oleh sang serigala tersebut. Kemudian sang pengembala menyadari bahwa salah seekor kambingnya diburu atau diambil atau dimangsa oleh serigala tersebut. Segera ia mengejar serigala tersebut dan berusaha untuk menyelamatkan kambing yang telah diburu oleh serigala tersebut. Akhirnya dia pun berhasil menyelamatkannya. Kemudian si serigala tersebut menengok, melihat sang pengembala, lalu berkata, Ma'alaha ya Mas Sabah, Laisalah gharahin ghairi. Seandainya ada waktu khusus, ada hari khusus untuk memburu, untuk menerkam kambing itu. Seandainya ada waktu khusus bagiku untuk bisa menerkam kambing itu. Seandainya ada suatu waktu di mana tidak ada yang dapat, yang tidak ada yang mengawasi kambing tersebut kecuali aku. Jadi seorang serigala berkata, seekor serigala berkata. Lalu saya juga bercerita, ada seorang sedang menunggangi seekor kerbau. Kemudian seekor kerbau tersebut menoleh. Si kerbau tersebut menoleh kepada seorang laki-laki yang menungganginya. Lalu si kerbau tersebut berkata, Innilah ukhlaq lihada. Saya ini tidak diciptakan untuk ditunggangi, tetapi saya diciptakan oleh Allah untuk membajak sawah. Innama khuliqtu lilharb. Saya diciptakan oleh Allah untuk membajak sawah, bukan untuk ditunggangi. Lalu manusia sahabat waktu itu tercengang dan terhenyak. Mereka mengatakan, Subhanallah, kok bisa serigala berbicara? Kok bisa kerbau berbicara? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Wallahi, fa inni u'minu bidzalika Abu Bakar Umar. Saya, kata Nabi, percaya akan hal tersebut. Demikian pula Abu Bakar, demikian pula Umar. Subhanallah, Nabi yang mulia alaihissalam dalam hal ini menekankan kepada kita semua untuk menghadirkan peranan iman, untuk memainkan peranan iman. Tasdik, kita harus mempercayai semua khabar Nabi alaihissalam, meskipun khabar ceritanya di dalam ceritanya atau isi ceritanya adalah di mana ceritakan kerbau berbicara atau serigala berbicara. Walaupunnya sesuatu yang, meskipun suatu hal tersebut yang tidak pernah kita dengar atau suatu hal yang tidak logis sekalipun, Nabi Rasul mengatakan, Inni u'min wa Abu Bakar wa Umar. Tapi saya percaya. Tapi yang kita lihat, dan Abu Bakar pun percaya, dan juga Umar pun percaya. Ikuti ma'ruf limin. Sadaqa Rasulullah. Tadi qala iqtadu billadini min ba'di. Benar apa kata Rasulullah ketika beliau mengatakan dalam Sahih Bukhari, ikuti dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Di sini menunjukkan akan kufurnya orang yang berani mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, dan kufurnya orang yang berani mencaci maki dan mencela Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Ayo wal ikhwatul kiram, di sini jelas terindikasi yang ketiga, kecintaan seorang muslim daripada kecintaan seorang muslim Rasulullah alaihissalam adalah membenarkan semua khabar yang diberikan atau diinformasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayo wal ikhwatul kiram, pembahasan yang berikutnya, yaitu indikasi yang keempat adalah ittiba'u wa ta'atu wal ihtida bihadi, yaitu berittiba' kepadanya, mentaatinya dan mengikuti petunjuknya sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah, dasar dari poin yang keempat atau acuan pada poin yang keempat adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah katakan surah Al-Ahzab ayat 21. Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Telah ada pada diri Rasul, telah ada pada diri kepada kalian, telah ada pada diri Rasul bagi kalian suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagi mereka yang berharap bertemu Allah, bagi mereka yang beriman kepada Allah dari hari akhir dan senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini para ulama mengatakan, meletakkan suatu kaidah, al-aslu fi af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqwalihi annaha lil ittiba' wa ta'assi. Jadi hukum asal ya perbuatan nabi dan perkataan beliau adalah untuk diikuti. Jadi semua perbuatan beliau, semua perbuatan beliau dan semua perkataan beliau adalah sesuatu yang harus kita ikuti, sesuatu yang harus kita jadikan sebagai suri tauladan, sesuatu yang harus kita contoh. Itu asalnya. Jadi setiap perbuatan Nabi seharusnya kita contoh. Setiap perkataan Nabi juga kita jadikan sebagai acuan dalam beramal. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat tersebut, yaitu surah Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini, kata beliau, merupakan acuan terbesar untuk menetapkan bahwa Nabi AS adalah suri tauladan bagi umat Islam. Bahkan bagi seluruh umat manusia, khususnya umat Islam. Baik daripada perkataannya, perbuatannya, dan seluruh keadaan hidup beliau. Oleh karenanya, Allah Jalla wa'ala merintahkan seluruh manusia untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan mereka. Rasulullah Allah Azza wa'ala memerintahkan seluruh manusia untuk menjadikan Nabi sebagai suri tauladan mereka. Ayu alikhutul kiram. Dalam masalah ini, terjadi khilaf di antara ulama tentang apakah seluruh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang harus kita ikuti, sesuatu yang harus kita ikuti. Para ulama mengatakan bahwa perbuatan Nabi alaihi wasallam pada asalnya memang adalah untuk diikuti. Tetapi setelah kita dudukkan perkara tentang menetapkan perbuatan Nabi sebagai sesuatu yang harus kita ikuti, ternyata yang dimaksud dengan perbuatan Nabi yang kita jadikan sebagai acuan ittiba' kita kepada beliau Ali Sopassalam, ternyata adalah bukan seluruh perbuatan Nabi Ali Sopassalam. Kenapa kita mengikuti seluruh perbuatan Nabi alaihissalam? Maka dalam hal ini kita boleh dong, kita mungkin boleh menikah atau beristri lebih dari 4, atau melakukan suatu hal-hal yang lain yang dikhususkan atau yang khusus yang dikhususkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan atau yang haram bagi umat beliau. Ali Sopassalam, hal ini tidak dimaksud, hal ini bukanlah termasuk dari kaidah tersebut yang mengatakan bahwa setiap perbuatan beliau adalah sesuatu yang bisa kita ikuti. Tidak. Kalau kita mendudukkan perkara ini, ayo kita kembali dudukkan perkara tentang perbuatan Nabi yang bisa kita ikuti, yang bisa kita jadikan acuan dalam beramal adalah perbuatan Nabi seperti dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Thaimin rahimahullah ta'ala. Yang ini merupakan suatu kesamaan dengan ma'an, ada kesamaan di sana, atau disitulah kata lain daripada hadiyu beliau, yaitu petunjuk beliau alaihi wasallam. Apa yang maksud dengan perbuatan beliau yang apa maksud apa-apa yang dimaksud dengan perbuatan beliau yang layak untuk diikuti? yang merupakan kata lain atau kata lain daripada petunjuk beliau alaihissalam yang wajib untuk kita ikuti atau wajib kita selalu lakukan, yaitu petunjuk beliau alaihissalam, yaitu dimaksud adalah fi'luhu alaihi salatu wassalam alladhi fu'ila ala wajib ta'abud, yaitu perbuatan Nabi alaihissalam yang beliau lakukan, ya, yang beliau lakukan yang mengandung unsur-unsur ibadah. Yaitu setiap perbuatan Nabi alaihissalam yang mengandung unsur-unsur ibadah. Karena kalau seandainya perbuatan Nabi saja, maka bisa kita katakan yang namanya merambut memanjangkan rambut ibadah. Karena beliau memiliki rambut yang panjang. Kalau seandainya kita katakan bahwa perbuatan Nabi SAW adalah perbuatan Nabi SAW itu adalah ibadah, seluruh perbuatan Nabi adalah ibadah yang wajib untuk kita ikuti, berarti mengenakan sorban adalah ibadah. Tetapi tidak benar. Tahqiqul masalah, menunjukkan perkataan tersebut ternyata tidak seluruh perbuatan Nabi SAW adalah sunnah atau petunjuk beliau yang layak untuk atau wajib kita ikuti. Ternyata yang dimaksud dengan perbuatan beliau yang harus kita ikuti adalah perbuatan Nabi yang beliau kerjakan, ya, yang beliau lakukan dengan maksud taqarrub, dengan maksud beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Jelas sekali ma'aslimin, sehingga kita bisa memilih dan milih mana perbuatan Nabi mengandung unsur ibadah dan mana perbuatan Nabi yang bukan mengandung unsur ibadah. Bahkan beliau Utsaimin, mungkin ini adalah pembahasan kita yang terakhir. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan kita yang akan datang pada poin yang sama, yaitu indikasi yang keempat, kecintaan seorang muslim terhadap Rasulullah SAW. Beliau mencontohkan misalnya, beliau mencontohkan menyelaraskan atau menyesuaikan pakaian masyarakat tempat, menyesuaikan pakaian masyarakat tempat itu merupakan sunnah Nabi Alaihissalam. Kenapa? Karena beliau beribadah. Beliau melakukan itu dengan unsur ibadah, dengan maksud ibadah. Syaikh Utsaimin mengatakan sebagai contoh, mengapa Nabi menggunakan gamis atau mengenakan gamis? Beliau mengatakan, beliau alaihissalam mengenakan gamis karena masyarakat Arab mengenakan gamis. Dan mengapa beliau alaihissalam mengenakan atau memakai sorban? Karena lagi-lagi para jamaah, para ikhwatul iman, para pendengar radio Raja di mana pun Anda berada, lagi-lagi bangsa Arab pun, masyarakat Arab pada saat itu, tradisi mereka, kebiasaan mereka adalah laki-laki mereka, kebiasaan daripada kaum laki-laki di antara mereka adalah selalu menggunakan sorban. Sehingga beliau menyesuaikan pakaian masyarakat Arab pada saat itu. Sehingga muslimin yang kita tangkap bukan memakai sorbannya, dan bukan yang kita tangkap seharusnya sunnah Nabi bukan memakai sorbannya dan juga bukan mengenakan gamisnya. Tetapi adalah yang kita tangkap di sana adalah upaya Nabi alaihissalam yang merupakan sunnah beliau alaihissalam adalah menyelaraskan pakaian yang beliau kenakan dengan pakaian masyarakat yang membaur dan berinteraksi dengan beliau alaihissalam. Oleh karena muslimin, termasuk sunnah Nabi, sesuatu perbuatan yang mengandung unsur ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal adalah ketika misalnya kita datang ke sebuah daerah, selama pakaian tentu dengan catatan dan dengan syarat, pakaian selama pakaian mereka tidak bersifat haram. Misalnya kita datang ke Irian lalu kita pakai koteka seperti pakaian khas orang Irian, ya tentu tidak boleh karena itu pakaian yang haram, mengumbar aurat. Misalnya kita datang ke sebuah wilayah di mana mereka punya kebiasaan mengenakan sarung di malam hari, kemudian juga mereka mengenakan peci hitam, kita gunakan. Bahkan mereka menganggap, apalagi mereka menganggap suatu hal yang tercela atau aib kalau ada orang pada saat itu ternyata tidak mau menggunakan sarung, atau setelah maghrib misalnya mereka tidak menggunakan sarung dan tidak mengenakan peci, mereka menganggap suatu hal yang tabu atau merupakan suatu aib. Maka pada saat itu ikuti mereka, justru itu merupakan taklif, upaya untuk melakukan pendekatan dakwah pada mereka secara persuasif. Dengan menyesuaikan pakaian kita dengan pakaian mereka selama tidak bersifat haram. Lagi-lagi muslimin, hal itu merupakan sunnah Nabi alaihissalam karena beliau menyesuaikan pakaian beliau dengan pakaian orang-orang Arab, masyarakat Arab yang tidak bersifat haram dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Sampai di sini pembahasan kita, penjabaran kita tentang indikasi kecintaan seorang muslim pada Nabi alaihi wasallam. Pada insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, karena saya ingin memberikan kesempatan yang luas bagi para pendengar untuk bertanya jawab. Wallahu a'lam wa sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya serahkan kembali kepada akhwat. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas pembahasan dan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz. Saudaraku seiman, untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Sebagaimana biasa, kami akan undang Anda untuk berinteraksi bersama Ustaz melalui telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Dan langsung saja kita akan angkat pertanyaan dari penelpon. Sudah ada saudara kita di ujung telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Bapak? Dengan Herpan di jalan, Pak. Silakan Bapak. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana buat kita yang mungkin misalkan dia sekolah di Amerika atau di Eropa gitu Pak Ustadz, yang masyarakatnya berpakaiannya itu dengan caranya mereka, apakah tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah kita kalau kita juga meniru cara berpakaian kita mereka gitu, iya, Pak. Dengan maksud untuk melakukan pendekatan, membaur dan berdakwah di sana. Demikian Pak Ustaz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak untuk pertanyaannya. Silakan Ustaz. Baik. Ini pertanyaan yang bagus. Bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah ini tentu kita kita harus menyampaikan, mendudukan perkara dengan baik, yaitu bahwa sunnah Nabi Alaihissalam adalah menyesuaikan dan menyelaraskan pakaian kita dengan pakaian masyarakat tempat, ya, di mana kita berada di sana. Tentu dalam hal ini beliau yang mencontohkan hal itu, beliau juga yang mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia merupakan bagian dari mereka. Jadi tidak mungkin Rasulullah SAW menyerupai mereka. Tentu saya katakan tadi bahwa para ulama mengatakan, yaitu menyelaraskan merupakan sunnah Nabi SAW dalam merupakan sunnah Nabi SAW adalah menyesuaikan pakaian kita dengan pakaian masyarakat tempat, selama tidak bersifat haram dan tidak mengandung unsur-unsur yang haram. Berbicara kalau misalnya contoh misalnya orang yang bermukim di sana, bermukim di negara kafir misalnya, di mana mereka masyarakatnya memiliki atau memiliki pakaian yang khas bagi mereka, pakaian yang sangat khas bagi mereka, apakah itu merupakan suatu apakah dibenarkan kalau kita menyesuaikan pakaian mereka dalam rangka dakwah? Tentu dalam hal ini muslimin, hal yang pertama yang perlu kita ketahui adalah asal hukum pakaian adalah halal. Ini yang pertama. Tidak boleh kita mengharamkan suatu pakaian kecuali dengan dalil. Yang kedua, sebagian dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Ihtilaf Shirath Muttaqin fi Mukhalafat Ashab Jahim, bahwa menyerupakan orang kafir itu bisa berubah-rubah dari zaman ke zaman, dari tempat ke tempat. Artinya misalnya pada saat itu menjadi ciri khas, tapi pada akhirnya setelah sekian tahun berlangsung, berjalan, ternyata pakaian itu atau sesuatu tersebut bukan merupakan ciri khas mereka. Contoh saja misalnya pakaian tahun 60-an misalnya, pakaian itu adalah pakaian ciri khas orang kafir. Tapi pada abad ke-20 ini misalnya, pakaian yang tadinya menjadi ciri khas mereka tidak lagi menjadi ciri khas mereka. Maka dalam hal ini kita katakan sebagaimana kaidah mengatakan bahwa ketentuan untuk menentukan suatu itu menyerupakan mengandung unsur penyerupaan dengan orang kafir itu bisa berubah dari zaman ke zaman dan tempat ke tempat. Maka dalam hal ini kita katakan kalau kekhususannya bagi orang kafir, kekhususan suatu pakaian bagi orang kafir ternyata berubah menjadi tidak menjadi khusus bagi mereka karena perubahan zaman, bergeser karena pergeseran waktu. Maka dalam hal ini Bapak yang dirahmati Allah, kaidah mengatakan al-hukmu yaduru ma illati wujudun wa adama. Hukum itu akan selalu berjalan bersama alasannya. Ya, dimanapun ada alasan, di situ ada hukum. Ketika tidak menjadi khususkan, tidak menjadi suatu kekhususan bagi orang kafir, maka berubah hukumnya. Maka di sini berubah hukumnya. Nah, tapi kalau itu tidak berubah, tidak bergeser, tetap menjadi ciri khas mereka, tentu kita tidak boleh. Dalam hal ini, Bapak yang dirahmati Allah dan pendengar Radio Roja yang lain, yang menyimak siaran ini, adalah bahwa sunnah Nabi Alaihissalam adalah menyesuaikan pakaian masyarakat tempat di mana kita berada, ya, dalam rangka mendakwai mereka dan untuk pendekatan dakwah secara persuasif selama tidak bersifat haram atau selama tidak mengandung unsur-unsur yang haram. Ini jelas, saya kira jelas. Kalau ada itu merupakan tasyabbuh, berarti itu mengandung unsur haram, jadi tidak benar. Itu bukan sunnah Nabi alaihi wasallam. Ya, kita bisa pahami itu, saya kira bisa mengerti itu. Misalnya mereka berpakaian, walaupun mereka adalah masyarakat Amerika misalnya, mereka berpakaian pakai jaket misalnya, punya kebiasaan pakai jas misalnya, kita pakai jas misalnya, ya, kita pakai jas. Atau mereka berkebiasaan pakai bantal dikhilaf para ulama akan keharamannya, ya, dikhilaf para ulama bantal itu haram atau tidak, ya, sebagian ulama mengatakan bantal beda dengan sirwal. Sirwal itu adalah pakaian dalam ketika seorang mengenakan gamis. Itu adalah sirwal, sedangkan bantal adalah pakaian luar, celana panjang. Ini bantal, sebagian ulama mengharamkan, sebagian ulama tidak mengharamkan. Tapi dalam selama bersifat lebar dan tidak ketat dan tidak membentuk dan betul-betul bentuk aurat dan tidak isbah dan sebagainya. Maka dalam hal ini kalau kita bisa menggunakan pakaian yang mereka kenakan dan itu burukah merupakan pakaian khas mereka, kenapa tidak? Walaupun itu adalah masyarakat Amerika. Terjemah, jangan kita merasa risih dengan Amerikanya. Kita harus berlepas diri. Dan kita harus risih dengan kekufuran. Bukan suatu negara. Kalau begitu kita berarti tidak boleh risih dong. Tidak boleh kita harus merasa risih atau merasa terganggu ke hati kita atau merasa tidak nyaman hati kita. Ketika mendengar atau ketika kita mendapati hal-hal yang datangnya dari negara kafir, belum tentu. Tidak semua apa yang ada negara kafir itu adalah suatu kebatilan, belum tentu. Tetapi memang secara umum umat Islam tidak nyaman berada di sana, karena mereka tidak leluasa dan tidak begitu mudah menegakkan atau mengamalkan syariat Islam di sana. Berbeda halnya ketika mereka berada di negara Islam. Ternyata negara Islam itu tidak menjamin. Banyak negara Islam yang betul-betul memperketat, bahkan selalu mengawasi, bahkan menyiapkan intel-intel mereka untuk mengintel atau mengawasi mereka-mereka yang menjalankan suatu ajaran Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ternyata itu tidak juga di negara kan. Negara Islam pun banyak. Saya mungkin tidak menyebutkan hal tersebut. Bisa kita lihat. Mungkin Bapak sekalian kalau kita berada di Brunei, Darussalam, dia ada negara Islam. Tapi apakah mungkin kita bisa menegakkan sunnah di sana? Sangat sulit sekali. Bahkan sampai detik saya terakhir kuliah di Madinah, tidak ada seorang mahasiswa pun yang berasal dari Brunei Darussalam. Karena jelas muftinya mengharamkan bagi anak negara atau para remaja Brunei, para pemuda-pemuda Brunei untuk belajar di negara Wahabi kata mereka. Sebagian wilayah di Malaysia, kita tidak luas menyampaikan dakwah salaf. Hanya beberapa wilayah yang kita luasa dan sebagainya. Jadi tidak menjamin. Kembali lagi kepada konteks masa, kepada inti masalah. Bahwasannya kita menerapkan pakaian masyarakat tempat yang tidak bersifat haram, yang tidak mengusung usul haram, merupakan suatu petunjuk Nabi Alaihissalam yang kita, yang layak atau wajib kita ikuti dalam rangka menegakkan dakwah sunnah, dalam rangka menegakkan dakwah sunnah yang bersifat persuasif. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua ada penanya, ada Ummu Zahid di Kemang. Kami persilakan, Ibu. Ya, Bismillah, Ustaz, Anda mau tanya kalau misalkan akhwat itu gimana ya untuk menyesuaikan dengan lingkungan sekitar gitu. Karena kan akhwat itu kan jiwanya besar gitu, Ustaz. Iya. Lingkungan sekitar belum bisa terima, jadi harus ambil yang sebagainya. Terima kasih, assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Khususnya akhwat. Iya. Yang pertama, pernyataan Nabi Alaihi Wasallam yang isinya perintah, yang isinya himbauan beliau bagi seluruh umat beliau yang beriman pada beliau untuk mampu bersosialisasi, untuk mampu bermasyarakat. Tidak benar ada seorang muslim, apalagi dia seorang yang mengaku salah, tidaklah laki-laki, tidak juga perempuan, tidak mau membaur, tidak mau bermasyarakat. Jelas Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, al-mu'min ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adzabihim khairu min al-mu'min alladhi la yukhalifu an-nas wa lam yasbir ala adzabihim. Para mukmin yang mau membaur dengan masyarakat, dengan selalu memaklumi dan bersabar dengan terhadap segala kekurangan yang ada pada mereka, jauh lebih baik daripada para mukmin yang tidak mau membaur dan tidak bersabar terhadap atas segala kekurangan yang ada pada masyarakat yang ada di sekitarmu. Ini yang pertama. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, kita harus malu kepada salafus saleh. Salafus saleh, sahabat secara umum, secara khusus, mereka adalah orang-orang yang membaur. Tersebar di mana-mana, mereka tidak hanya terpusat di Madinah. Bahkan mereka ada yang di Mesir, mereka ada yang di Kufa, mereka ada yang di Baghdad, mereka ada yang di Syam. Membaur mereka. Dan mereka menyebarkan dakwah ini. Dan kenapa kita bisa menyebarkan dakwah kalau kita selalu di rumah terus, tidak pernah membaur, kalau hanya membaur dengan orang-orang yang sepaham dengan kita? Apakah sunnah ini milik orang-orang khusus? Milik orang-orang tertentu? Milik orang-orang yang berjenggot? Milik akhwat-akhwat yang tidak bercanda dan berjilbab? Tidak. Sunnah berhak dikenal, diketahui, tukang becak sekalipun, tukang sapu sekalipun, siapapun yang awam, orang pelosok desa, yang tinggal di hutan sekalipun berhak mengenal sunnah Nabi. Karena Islam, rahmatan alamin. Kita wajib mengikuti sahabat, para salafus saleh. Kalau kita mengaku seorang salafi yang bermadzhab salaf, kita harus membaur. Yang ketiga, dengan apa kita bisa menyebarkan dakwah kalau kita tidak melakukan pendekatan? Dengan apa? Nah, mungkin mereka pada awalnya merasa risih atau tidak nyaman kalau berada di dekat akhwat atau seorang muslimah yang bercadar misalnya, atau berjilbab lebar misalnya. Karena mereka belum terbiasa. Tapi kalau kita bisa meyakinkan mereka bahwa jilbab tidak menciptakan satu jarak, tidak menghadirkan atau menciptakan jurang pemisah, tidak ada jarak antara orang awam dengan orang yang sudah mengaji, tidak ada itu. Bisa jadi ada beberapa sebab dan faktor yang menyebabkan mereka tuh kok malah menghindar. Mungkin karena sikap kita atau mulut kita. Mungkin kita tipe akhwat yang terlalu keras dalam berdakwah. Baru kumpul, langsung mengatakan, Bu, Ibu, Bu, tahu nggak? Kalau pakai pakaian yang kelihatan aurat itu haram loh. Jelas aja mereka mukanya merah, kupingnya merah. Terburu-buru. Seharusnya kita menerapkan skala prioritas apa yang penting dulu nih, kita sampaikan. Tidak semua yang baik, kita sampaikan setiap orang. Nah, justru nanti ada yang ada fitnah. Ya? Laisa kullu haqqin yuqalu fi kulli rijal wa la fi kulli makan. Tidak setiap kebenaran kita sampaikan ke setiap orang. Loh, kita baru membaur kok, baru bermasyarakat, baru duduk bersama mereka. Mereka bicara, ngobrol, santai. Kok kita udah bicara tentang ini haram, ini bid'ah, baca. Apa iya siap mereka seperti itu? Apa mungkin sikap kita yang agak kaku atau terlalu minder? Nggak bisa. Sikap minder itu bukan sikap seorang muslim. Harusnya kita harus punya percaya diri. Selama dalam hal-hal yang halal dan hal-hal yang mubah. Apalagi dengan kita bisa mendekati, melakukan pendekatan dengan mereka dengan baik. Insya Allah. Mungkin juga karena akhlak. Atau mungkin akhlak kita. Akhlak kita yang tidak baik. Orang awam itu. Poin-poin apa? Ya, yang merupakan poin-poin mana yang usul, mana yang furu'.